Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi-segi keutamaan ilmu dalam kitab ini. Sekarang kita sampai di segi al-wajhu tsalits wal isrun ba'dal mi'ah, segi yang ke-123. Ya, al-ilmu syarafun li sahibihi, ilmu merupakan kemuliaan bagi orang yang mempelajarinya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, anna man nala syai'an min syarafid dunya wal akhirati fa innama nalahu bil ilmi. Sesungguhnya, orang yang mencapai kemuliaan, sesuatu dari kemuliaan dunia dan akhirat, hanyalah dia bisa mencapai hal tersebut, ya, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ilmu. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Dengan sebab ilmu ini, seorang yang seorang hamba bisa meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Baik, begini beliau akan contohkan. Wa ta'ammal ma hasala li Adam alaihi salam min tamayyuzihi 'ala al-mala'ikati min tamyizihi 'ala al-mala'ikati wa i'tirafihim lahu bi ta'limi lahu bi ta'limi Allahi lahu al-asma'a kullaha thumma ma hasala lahu min tadarukil musibati wa ta'widi an suknal jannati bima huwa khairun lahu minha bi ilmil kalimati allati talaqaha min rabbih. Coba perhatikan kejadian yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakannya dibandingkan para malaikat, dan pengakuan dari para malaikat sendiri bagi Nabi Adam, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama semua makhluk-makhluk yang ada. Ya, disebutkan di surat Al-Baqarah, ya, yang di sini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keistimewaan Nabi Adam dengan pengetahuan yang Allah ajarkan baginya. Tsumma mahasalallahu min tadarukil musibati. Kemudian kejadian yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika dia ditimpa musibah, dikeluarkan dari surga, yang kemudian wa ta'widi an suknal jannah, ya, Allah berikan ganti setelah dia tidak lagi menempati surga, Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik dibandingkan hal tersebut, dibandingkan musibah tersebut, yaitu dengan apa? Dengan Allah mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat yang kemudian diterima oleh Adam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatallaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau menerima taubatnya. Jadi dicapai oleh Nabi Adam alaihi salatu wasallam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Ini contoh Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Wa ma hasala li Yusuf min at-tamkini fil ardi wal izzati wal azamati bi ilmihi bi ibarati tilka ar-ru'ya. Juga peristiwa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam yang dikisahkan dalam Al-Qur'an di surat Yusuf. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia memiliki kedudukan di muka bumi, memiliki keagungan dan kemuliaan, yakni dihormati oleh manusia ketika Allah mengajarkan kepadanya tentang takbir atau pentakwilan ru'yah, memaknakan mimpi. Ya. Summa ilmihi biwujuhi istikhraji akhihi min ikhwatihi bima yukirruna bihi wa yahkumunahum bihi. Kemudian ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Yusuf dengan cara-cara dia bisa mengeluarkan saudaranya, ya, saudara laki-lakinya dari saudara-saudara yang lain dengan hal yang mereka akui dan hukumi sendiri. Hatta alal amru ila ma ala ilaihi minal izzi wal akibatil hamidati wa kamalil halil lati tawassala ilaiha bil ilmi. Sehingga kesudahan dari perkara ini, ya, membawanya kepada kemuliaan dan akibat yang baik dan keadaan yang semakin sempurna yang dia dapatkan semua itu dengan sebab ilmu. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya, mencapai semua ini dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Kama asyara ilaihi subhanahu fi qoulihi, sebagaimana ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Yusuf ayat ke-76. Kadzalika kidna li Yusufa ma kana liya'khudhu akhahu fi dinil maliki illa ay yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Demikianlah kami telah, ya, mengatur untuk Yusuf cara untuk melepaskan saudaranya itu. Ya, tidak mungkin bagi Yusuf untuk menghukum saudaranya sendiri itu berdasarkan aturan dari kerajaan, aturan dari sang raja, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang berilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini diangkat derajatnya karena ilmu. Ja'a fi tafsiriha, disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir tentang tafsir ayat ini, narfa'u darajatim man nasha'u bil ilmi kama rafa'na darajata Yusuf ala ikhwatihi bil ilmi. Arti ayat ini, kami mengangkat beberapa derajat hamba-hamba yang kami kehendaki dengan ilmu agama, dengan ilmu yang Allah ajarkan, sebagaimana kami angkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam di atas saudara-saudaranya dengan ilmu. Ini juga contoh yang kedua, keadaan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang Allah muliakan dan tinggikan derajatnya sehingga meraih kedudukan yang mulia dengan ilmu yang Allah ajarkan. Baik, kemudian contoh yang ketiga. Wa qala fi Ibrahim alaihi salam, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di surat Al-An'am ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Itulah argumentasi kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Itulah hujjah, ya, yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membantah kaumnya. Kami mengangkat derajat hamba-hamba yang kami kehendaki. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. 6. Fahadihi rif'atu, rif'atun bil ilmil hujjah, wal awwal, rif'atun bil ilmi siyasah. Maka ayat ini menjelaskan, Nabi Ibrahim diangkat derajatnya dengan ilmu hujjah. Dalil yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya untuk bisa membantah kaumnya, menasihati mereka. Sementara ayat yang sebelumnya diangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dengan ilmu siasat, ya, dengan ilmu siasat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya yang mulia ini alaihi salatu wasalam. Maka ini juga menggambarkan kepada kita bahwa kemuliaan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dengan sebab ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Baik. Kemudian wa kadzalika ma hasala lil Khadir alaihi salam bisabab ilmihi min talmadzati kalimi ar-rahmani lahu wa talatufihi ma'ahu fi su'al. Demikian pula kejadian yang terjadi pada Nabi Allah yang mulia Nabi Khadir alaihi salatu wasalam, ya, dengan sebab ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasalam kalimur rahman, Nabi yang semulia Nabi Musa alaihi salatu wasalam ingin menjadi muridnya. Ya, dan dia talatuf, berusaha dengan lemah lembut untuk bertanya kepada Nabi Khadir alaihi salatu wasalam agar dia mendapatkan ilmu tersebut. Hatta qala, sehingga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-66, Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada Khadir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Apakah saya boleh mengikutimu supaya kamu bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang ilmu petunjuk yang Allah telah ajarkan kepadamu? Dia meminta dengan lemah lembut, padahal Nabi Musa alaihi salatu wasalam jelas lebih tinggi dibandingkan kedudukan Nabi Khadir alaihi salatu wasalam. Ini jelas menurut para ulama demikian. Ya, karena Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi minar rusul, dan sekaligus dia adalah nabi yang kita ketahui kedudukannya, kalimur rahman, Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengannya, yang ini tentu tidak ada pada Nabi Khadir alaihi salam. Taib. Jadi dengan sebab ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Khadir, akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam ingin berguru kepadanya dan memintanya dengan cara yang lemah lembut agar bisa mengikuti Nabi Khadir untuk mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya tersebut. Ini juga menunjukkan dia dimuliakan, ya, dihormati oleh seorang nabi dan rasul yang lebih mulia dibandingkan dirinya dengan sebab ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Kemudian wa kadzalika ma hasala li Sulaiman min ilmi mantiqi at-tayri hatta wasala ila mulki Saba wa qahara malikatahum wa ihtawa ala sariri mulkiha. Ya, demikian pula yang terjadi pada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika Allah mengajarkan kepadanya mantiq at-tayr, berbicara dengan burung, sampai kemudian dia bisa mencapai kekuasaan kerajaan Saba, bisa menundukkan ratu mereka dan bisa menguasai singgasana kerajaannya, ya, wadukhuliha tahta ta'ati, yang kemudian ratu ini sendiri yang tunduk mengikuti patuh kepada perintah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Walidzalika qala, oleh karena itulah kemudian Nabi Sulaiman, ya, berkata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat ke-16, ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahu wal fadlul mubin. Wahai sekalian manusia, Allah telah mengajarkan kepada kita, kepada kami, mantiqat tayr, bahasa burung, berbicara dengan burung, dan Dia telah memberikan kepada kami segala sesuatu yang ini merupakan, sesungguhnya ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam meraih kemuliaan ini juga dengan sebab ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Contoh berikutnya, wa kadzalika ma hasala li Dawud min ilmin nasjid duru'i min alwiqayati min silahil a'da. Demikian pula yang terjadi pada ayah Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya membuat duru, ya, membuat semacam baju besi sebagai tameng untuk menghadapi senjata musuh dalam peperangan. Ya, baju perang, baju untuk melindungi diri dari senjata musuh ketika berperang. Nah, ini termasuk ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Wa addada subhanahu hadhihi ni'mata bihadzal ilmi ala ibadihi bihadzal ilmi ala ibadihi faqal wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nikmat ini dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya ini, disebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-80, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam cara membuat baju besi untuk kalian agar bisa melindungi kalian dari dari peperangan, dari senjata musuh. Apakah kalian mau mensyukuri nikmat tersebut? Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kemuliaan yang Allah jadikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Ya, ini ilmu tentu berkaitan dengan urusan dunia, tapi semua adalah ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, apalagi ketika ilmu tersebut langsung berhubungan dengan urusan-urusan agama, ilmu tentang akidah, tentang iman, tentang ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ مَا حَصَلَ لِلْمَسِيْهِ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ مَا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِ وَفَضَّلَهُ وَكَرَّمَهُ. Demikian pula yang Allah subhanahu yang terjadi pada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam ketika Allah ajarkan kepadanya Al-Kitab, Al-Hikmah, ya, petunjuk yang Allah wahyukan kepadanya, Taurat dan Injil, yang dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala angkat, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dan berikan agungkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini juga contoh ya yang disebutkan di dalam Al-Quran. وَكَذَلِكَ مَا حَصَلَ لِسَيِّدِ وَلَدِ آدَمْ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ بِهِ نِعْمَةً عَلَيْهِ. Demikian pula yang terakhir, ya, yang terjadi pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu Waladi Adam, pimpinan semua anak manusia, ya, yaitu ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai nikmat yang jadi Allah jadikan sebagai kemuliaan, karunia bagi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nisa ayat 113, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadamu Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengajarkan kepadamu hal-hal yang tadinya kamu tidak ketahui. Dan sungguh karunia Allah subhanahu wa ta'ala wagimu wahai Rasulullah sangat, sangat agung. Ini contoh, ya, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Ini contoh yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan para nabi dan para rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka semua dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan bagi mereka. Maka ini cukup tentu saja menjadi motivasi besar bagi orang-orang yang menginginkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semangat mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar mereka meraih kedudukan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Ini menunjukkan tingginya keutamaan dan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, contoh-contoh yang dibawakan di sini cukup menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua, karena ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Ini satu segi keutamaan ilmu ya yang kita bisa bahas di kesempatan pagi hari ini ya, untuk menjadi penambah motivasi bagi kita agar semakin semangat dalam menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini untuk kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan, biar kita berikan waktu yang lebih bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita berikutnya nanti di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum ya, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin sampaikan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabikum barakallah, jazakallah khairan atas materi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kutal islam azanillahu ayyakum untuk pagi hari ini, setelah kita simak bersama kajian yang telah disampaikan oleh beliau tentang keutamaan ilmu, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin memperdalam apa yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk antum yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun dapat bertanya melalui chat WA di 0819-896543. Untuk yang pertama kita akan angkat melalui telepon, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Imran. Pak Imran, di mana Pak Imran? Mohon maaf. Di Batam. Di Batam. Silakan Pak Imran. Ini mau tanyakan apa sedikit kata-kata khalaqa ja'ala sama fatir. Perbedaannya gitu Pak ya. Ya, apa artinya masing-masing penggunaan atau bagaimana penempatannya gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Salam Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak tadi yang ada di Batam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya, juga untuk kita semua. Ya, khalaqa ja'ala dan fatara. Ya, kalau mau dibilangkan dalam bentuk fi'il madhi semua begitu, bukan fatir itu ya isim fa'il. Berarti fatara asalnya. Khalaqa artinya menciptakan, kalau ja'ala artinya menjadikan. Ya, kalau fatara juga artinya lebih dekat dengan kata-kata menciptakan, makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya atau mensifati dirinya dengan Fatirus Samawati wal Ard, ya, yang Maha menciptakan langit-langit dan bumi. Dan kita tahu juga termasuk nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, ya, Al-Khallaq, yang Maha menciptakan. Adapun kalau ja'ala, ja'ala itu ya artinya menjadikan. Menjadikan di sini bisa disebutkan setelah itu, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alash syamsa siraja, dan kami jadikan, Allah menjadikan di langit-langit itu qamar ya bulan sebagai cahaya, dan Allah menjadikan matahari sebagai pelita, sebagai penerang. Di sini penggunaan kata ja'ala di sini biasanya setelah itu membutuhkan dua penjelasan lagi ya, seperti Allah tadi menjadikan di langit, Allah menjadikan bulan sebagai cahaya, menjadikan matahari sebagai pelita, begitu. Nah, kemudian kata-kata ja'ala juga ya, karena menjadikan ya, bisa juga diartikan dalam bentuk yang lain. Ya, seperti tadi waja'ala dhulumati wan nur, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kegelapan di sini maksudnya jalan-jalan yang menyimpang, adapun cahaya artinya jalan yang lurus, satu-satunya yang menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ja'ala juga tidak mesti mengandung arti menjadikan atau menciptakan. ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu Qur'anan Arabian. Allah menjadikan Qur'an itu Qur'an dalam bahasa Arab. Di sini bukan Allah menjadikan atau menciptakan artinya, tetapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam keadaan berbahasa Arab. Maka itu diantara pengertian yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan diterangkan oleh para ulama tentang perbedaan antara makna ja'ala dengan menjadikan dan menciptakan. Ya, jadi kata-kata ja'ala itu bisa jadi diartikan termasuk artinya menciptakan, bisa juga soyyara, ya, menjadikan dalam artian dalam bahasa kita, menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan. Dan ikhwata Islam azanillahu ayyakum, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Silakan Pak Kadaan. Ini bosnya pertanyaannya, apa bedanya tatoyur dengan huruf fat, Ustaz? Baik, cukup itu saja, Pak. Ya, ya, syukur Ustaz, jazakumullah khairan. Wazakallah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Cianjur, ya. Perbedaan antara khurafat dan tatayur, begitu ya. Tatayur dan khurafat, ya. Baik, tatayur sudah kita ketahui adalah diambil dari kata-kata tayir, burung, yang dulu di zaman jahiliyah, ya. Tatayur itu maksudnya adalah orang-orang di zaman jahiliyah dulu menjadikan, ketika melakukan, ingin melakukan sesuatu, ya, mereka menjadikan burung itu sebagai tanda kebaikan atau keburukan bagi sesuatu yang akan mereka lakukan. Jadi, misalnya mereka keluar rumah, ya mereka akan mengusir burung. Kalau burungnya lari ke sebelah kiri, berarti ini tanda apa yang mereka akan lakukan akan gagal. Tanda-tanda sial, begitu. Kalau burungnya lari ke kanan, berarti mereka menganggap ini tanda keberhasilan, tanda keberuntungan. Jadi, tatoyur, ya, diambil dari kata-kata itu, artinya menisbatkan nasib untung atau sial kepada makhluk, kepada benda-benda yang Allah tidak jadikan sebagai sebab akan hal tersebut. Itulah tatoyur. Makanya kemudian berkembang, ya, manusia menjadikan hal-hal yang seperti ini pada benda-benda, bahkan pada angka-angka. Misalnya angka 13 dianggap angka sial, di bulan-bulan tertentu tidak boleh melakukan pernikahan, tidak boleh bikin acara karena akan celaka. Tanda-tanda tertentu dianggap sebagai pembawa sial atau keberuntungan. Ini semua adalah perkara yang dilarang di dalam Islam, ya. Tatoyur termasuk perbuatan syirik kecil, ya, bahkan bisa menjadi syirik besar kalau dinisbatkan benda-benda atau makhluk-makhluk tersebut yang menentukan keberuntungan atau kesialan, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi tatoyur menentukan nasib sial atau untung tadi dengan makhluk, ya, ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Hukum asalnya dia adalah syirik kecil, tapi bisa membawa kepada syirik besar kalau sampai berlebihan. Taib, khurafat juga. Khurafat ada di antaranya yang termasuk di dalamnya tatoyur. Ya, khurafat, cerita-cerita yang menisbatkan tentang hal-hal yang tidak benar atau dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan keberuntungan atau kesialan dari benda-benda yang kadang-kadang ada pada masyarakat tertentu masing-masing dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin satu daerah dengan daerah yang lain ada yang sama, ada yang berbeda. Maka di bagian sebagian dari cerita-cerita yang berasal dari khurafat ini juga ada yang merupakan tatoyur, yang jelas kita harus berusaha menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan akidah yang benar yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan ikhwata Islam azanillahu ayyakum, kami masih memberikan waktu untuk antum semua untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah sampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafu. Kita angkat berikutnya, mari telepon kembali, silakan. Ya, silakan. Taip, kami tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon di 021-823-6543, kami berikan kesempatan kembali kepada Anda semuanya, para pemangkat roja, untuk bertanya kepada Ustaz dalam rangka berdalam materi yang disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Arif, Pak, ada di jalan. Pak Arif di jalan, silakan Pak Arif. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Mau sedikit tanya Pak Ustadz. Kadang-kadang kan dari guru-guru kita ada beda pendapat. Misalnya untuk sedekah gitu, sebaiknya di lokasi yang dekat. Padahal mungkin kan kita lebih apa ya, lebih enak itu kita sumbangkan ke wilayah lain, misalnya di yang lebih jauh, tapi kita tahu itu ustadznya itu programnya apa gitu. Nah, kalau dekat-dekat ini kan kadang kita udah cukup gitu Ustadz. Minta caranya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustadz kami pesankan untuk menjawab, silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik sekali dari Bapak tadi yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Ya. Masalah perbedaan pendapat tadi itu sebenarnya mungkin bisa dikompromikan ya. Misalnya ya, ini kemungkinan ya bisa dikompromikan perbedaan pendapat tadi. Memang kalau dilihat dari zakat atau sedekah atau sedekah itu, ketika kita ngambil dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal yang akan berdakwah ke negeri Yaman, di antaranya ya setelah memerintahkan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mengajarkan mereka salat lima waktu, kemudian mengajarkan mereka untuk mengambil zakat dari mereka. Di situ ada lafaz tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka sendiri. Lafaz ini mengandung arti memang asalnya zakat itu diambil dari orang kaya di negeri atau daerah tersebut, diberikan juga kepada orang miskinnya yang ada daerah tersebut. Kenapa? Karena orang-orang miskin ini yang menyaksikan orang-orang kaya tersebut dengan kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika orang-orang kaya ini mengeluarkan zakat atau menyisihkan sebagian dari harta mereka termasuk sedekah, paling pantas diberikan kepada orang-orang miskin yang hidup di sekitar mereka, yang orang-orang miskin ini tentu menyaksikan orang-orang kaya ini dengan segala fasilitas dan kelebihan yang ada pada diri mereka. Jadi pantasnya diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kecuali kalau urusan-urusan yang mungkin ada hajat, misalnya orang-orang di sekitar kita, kita menyaksikan di daerah kita kecukupan, ya mungkin banyak orang-orang yang menyumbang untuk misalnya masjid di negeri kita, di daerah kita, masjid di kampung kita, ternyata banyak orang kaya yang menyumbang, sudah mendapatkan perhatian, masjid ini cukup terkenal, sudah bagus pembangunannya. Ada masjid di luar daerah yang butuh, ya sementara mereka mungkin kurang terurus, kurang banyak orang-orang yang mengenalnya, sehingga kita mendahulukan daerah tersebut karena pertimbangan tadi, maka boleh-boleh saja. Tidak mengapa, ya, kalau untuk hajat dan kebutuhan seperti ini, atau di daerah kita misalnya pembagian sedekah, sudah banyak yang mendapatkannya, di daerah lain kita ketahui banyak yang belum mendapatkan tersentuh dari pembagian sedekah. Kita alihkan ke situ dengan alasan ini, boleh-boleh saja, kalau seandainya memang kondisi di daerah kita sudah mencukupi. Jadi bisa kita mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini, kalau seandainya kita ingin menyalurkan sedekah, ya, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti tadi misalnya, kita ingin menyumbang untuk kebaikan. Cuman di daerah kita, kita khawatir misalnya pemanfaatan sumbangan atau sedekah tersebut tidak sesuai dengan yang disyariatkan di dalam Islam misalnya. Ada pemahaman-pemahaman yang mungkin kita anggap ini pemahaman yang lemah, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama, sementara di daerah lain ada yang membutuhkan juga dan mereka bisa menyalurkannya sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang peruntukan sedekah misalnya. Maka boleh dengan alasan seperti ini. Tapi kalau seandainya ada di daerah kita yang lebih, yang sesuai, maka tentu kita utamakan yang ada di sekitar kita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kami bacakan di awal. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami akan angkat pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk Ustaz dari pendengar kita Ustaz di... Beliau bertanya Ustaz, Ustaz saya mau bertanya apakah seorang wanita ya, kalau mau pergi menuntut ilmu ya, boleh kan di menggunakan sarana seperti ojek yang ojeknya adalah laki-laki tapi tetap menjaga jarak, karena di daerah kami tidak ada ojek yang perempuan dan kadarullah juga saya tidak memiliki motor dan suami sudah berangkat kerja pagi-pagi. Mohon Ustaz memberikan pencerahan untuk hal ini. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya, akhwat yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga dan juga bagi kita semua. Ya, kondisi seperti ini belum merupakan darurat. Masih belum merupakan perkara darurat untuk membolehkan dia misalnya mengendarai ojek yang pengendaranya atau yang di depannya adalah laki-laki yang bukan mahramnya, atau mungkin juga mungkin naik semacam taksi online atau yang lainnya ya, yang tentu itu akan menyebabkan khalwat berduaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau meskipun untuk alasan thalabul ilmi dalam hal ini karena masih ada alternatif yang dia bisa tempuh, seandainya dia tidak bisa menghadiri langsung maka dia bisa dengar lewat rekaman atau mungkin lewat media-media online yang bisa dia dengarkan siaran langsung kajian tersebut misalnya, itu masih ada alternatif lain. Belum sampai kondisinya darurat. Seandainya tempat tersebut misalnya agak dekat, maka dia bisa berjalan kaki. Atau kalau misalnya dia punya teman yang perempuan yang juga menghadirinya, maka tidak mengapa dia bekerja sama-sama temannya tersebut. Meskipun mungkin dia mungkin harus membayar misalnya untuk berapa kali kajian atau per bulan. Dia berusaha untuk mencari yang bisa mengantar dia supaya bisa mendapatkan ilmu agama tapi tidak melanggar sesuatu yang diharamkan. Seperti ini ya, karena ini belum merupakan kondisi yang darurat. Apalagi kalau di kendaraan kayak motor misalnya, ojek, ya tentu kondisinya sangat-sangat, meskipun dia bisa menghindar, tapi sangat dekat sekali dan akan menjadi fitnah. Karena berduaan seperti ini akan menimbulkan fitnah yang sangat besar bagi seorang perempuan yang berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka menurut yang saya ketahui dalam hal ini ya, hal ini tidak diperbolehkan ya. Dia masih bisa mendengarkan kajian tersebut entah rekamannya atau melalui online, secara online misalnya, belum merupakan darurat untuk bisa melakukan hal-hal yang terlarang tadi. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali melalui pesan singkat lewat WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Umu Torik di Warung Jambu bertanya Ustaz, bagaimanakah sebagaimana tingkatan dalam agama itu ada tiga, yaitu Islam, iman dan ihsan. Maka disiplin ilmu dibagi menjadi tiga Ustaz, yaitu fikih, akidah dan tasawuf. Islam difahami dengan ilmu fikih yaitu ibadah zahir, iman dengan akidah yaitu ibadah hati, dan ihsan dengan tasawuf. Apakah pernyataan ini benar Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Dari seperti Umut Tariq ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau juga untuk kita semua. Pembagian yang pertama benar, tapi pembagian yang kedua ini salah dan batil, tidak ada dalilnya sama sekali dari Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan istilah tasawuf sendiri tidak ada dari generasi yang utama ya, di kalangan para sahabat, tabi'in, tidak ada istilah-istilah tersebut. Ini diambil dari istilah-istilah orang-orang yang datang setelah mereka ya. Tasawufun diambil dari kata-kata suf yang berarti bulu domba, yang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk melambangkan misalnya zuhud dan seterusnya. Padahal ini bukanlah sesuatu yang dibenarkan ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan pakaian tertentu sebagai simbol zuhud, simbol ketaatan. Dan yang jelas istilah ini diambil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, datangnya setelah generasi yang utama, setelah zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pembagian seperti ini dalam Islam ya. Adapun pembagian yang pertama, Islam iman dan ihsan, itu jelas ada hadisnya, tapi dipahami dengan cara yang seperti tadi tidak benar. Kita diperintahkan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an sendiri, dan setelah itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bagaimana mereka menjelaskannya. Kita baca penjelasan dari sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Utsman Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak pernah menjelaskan tentang apa yang disebutkan tadi, istilah-istilah yang tadi, tidak ada yang mereka sebutkan dari hal-hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman atau pembagian yang tiga terakhir tadi bukanlah bersumber dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan sama sekali tidak bersumber dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jam tahan memberikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan kembali kami angkat melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Ah, ini dari. Ya, silakan, Pak. Ya, ya, ya. Saya dari Bengkulu, Pak. Ya, dengan siapa, Bapak? Mohon maaf. Dan di... nama Samsudin, Pak. Dari Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Baik, dengan Pak Samsudin di Bengkulu. Silakan, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Tanya gini, Pak. Aku itu kan desa, di desa. Malumlah di desa kan sholat itu kan banyak yang bid'ah, yang sunnahnya tidak ngerti. Aku ikut orang itu macam mana, aku tahu, Pak? Mengikuti orang maksudnya ibadahnya gitu, Pak ya? Ibadah ya kan. Aku tuh sudah jemaah itu kan sholat itu kan, aku pernah ikut orang itu zikir. Aku zikir sendirian, doa sendirian. Cuma aku numpang ibadah sholat aja. Oh ya, baik. Baik. Banyak tak ngerti. Aku ya ngomong dia orang tu tak faham. Baik. Sesat itu, Pak, itanya. Baik. Jalan aku sesat sendirian itu. Ya. Baik. Pak. Terima kasih banyak, Pak Samsudin. Ya. Kedua boleh. Ya, boleh, Pak, silakan. Jadi tanya gini. Solat itu kan sahur kan ada dukun, imamnya dukun, boleh sesat dengan dukun, Pak? Baik. Dukunnya itu dukun apa, Pak? Dukunnya dukun apa, Pak? Dukunnya dukun apa? Maksudnya dukun, apakah dukun beranak kadang-kadang kan ya, atau dukun yang memang melakukan praktek-praktek kesirikan atau gimana, Pak? Ya sirik, Pak. Baik. Orang itu kan malumlah di desa, Pak, sirik baik semua, ya, Pak. Baik, ya. Coba, ya, baik, Pak Sudun, terima kasih banyak atas pertanyaannya, bisa kami ya tangkap. Ya, ya, ya, ya. Baik, kami ulang kembali Ustaz untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Samsudin di Bengkulu. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah dengan kondisi beliau yang beribadah mengikuti dengan kebanyakan orang-orang, maksud sholat ibadah di tempat yang banyak melakukan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, itu yang bid'ah, tapi tidak melakukannya setelah selesai sholat dengan zikir sendiri dan seterusnya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah berimam sholat dengan imam yang bermakmum sholat dengan imam yang melakukan praktek perdukungan. Silakan, Ustaz. Pak Syamsuddin yang ada di Bengkulu tadi ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah semangat beliau dalam kebaikan, memudahkan penjagaan baginya ya, dan tentu bagi kita semua juga. Ya, barakallahu fikum. Pertama tadi Pak Syamsuddin ya, meskipun mungkin di desa yang Bapak sebutkan tadi banyak keburukan, tapi insya Allah tetap banyak kebaikan ya. Karena mudah-mudahan orang-orang muslim yang ada di sana bisa kita nasihati dengan cara yang baik, dan juga mungkin ada orang-orang yang bisa kita berikan nasihat untuk dibukakan hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan berputus asa untuk menasihati orang-orang yang mudah-mudahan dengan nasihat kita menjadi sebab terbukanya hati mereka dan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di tempat kita. Tentu dengan cara kita mendakwai mereka dengan cara yang lemah lembut. Baik, untuk jawaban pertanyaannya yang pertama, kita dapati kondisi masjid yang seperti ini, maka kita diperintahkan tetap berjamaah dengan mereka, tetap berjamaah dengan mereka dan tetap menegakkan nasihat semampu yang kita lakukan. Kalau ada yang kesalahan yang mereka lakukan, jangan ikuti kesalahannya. Cuman secara umum kan mereka melaksanakan sholat, alhamdulillah, sama dengan sholat kita. Ada takbirnya, takbiratul ihram pertama, kemudian rukun-rukunnya. Adapun nanti hal-hal yang tidak sesuai, jangan kita lakukan. Jangan kita ikuti, kita lakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun tentang kesalahan yang dilakukan oleh imam, selama kesalahan tersebut tidak membatalkan salatnya, mungkin dia melakukan hal-hal yang bersifat tambahan, nanti zikir-zikirnya ada yang ditambah, atau dalam pengamalan sholatnya ada hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan, jangan kita ikuti. Kita ikuti saja yang benar, yang kita anggap benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dosanya mereka yang tanggung sendiri. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada memerintahkan agar kita tetap sholat berjamaah di belakang imam yang berbuat salah tersebut selama tidak membatalkan sholatnya. Ingat, ini penting ini untuk kita jadikan syaratnya. Selama dia melakukan kesalahan yang tidak sampai membatalkan sholatnya. Kalau saya batal sholatnya, misalnya bacaannya tidak benar, makhrajnya salah, al-fatihahnya salah, jelas ini bisa batal sholatnya karena al-fatihah adalah termasuk rukun sholat. Atau misalnya dia melakukan gerakan terlalu cepat sampai tidak tumakninah, tumakninah juga merupakan rukun, bisa batal sholatnya. Ini tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kalau selama tidak sampai di sini, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka tetap sholat memimpin kalian, sholat berjamaah. Kalau benar, mereka benar, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah, maka kalian tetap dapat pahala, mereka yang nanggung dosanya. Jadi tetap kita ikuti mereka dan tetap berusaha menasihati. Adapun hal-hal yang mereka salah atau menyimpang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita ikuti kayak tadi. Kita berzikir sendiri, kita lakukan hal yang kita anggap sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di belakang seorang yang melakukan praktek perdukunan. Kalau praktek perdukunannya benar-benar itu sesuai dengan pertanyaan, benar-benar melakukan syirik karena perdukunan, mesti dibantu dengan jin-jin yang tidak mau melayani dukun sampai mereka melakukan perbuatan syirik besar, maka ini dikhawatirkan bisa membatalkan Islam orang tersebut. Kalau batal Islamnya berarti tidak sah sholatnya. Bagaimana mungkin bisa sah dia menjadi imam? Kata para ulama, kaidahnya, man sohat sholatuhu, sohat imamatuhu. Barang siapa yang salatnya sah untuk dirinya, maka dia bisa menjadi imam, sah menjadi imam. Nah, kalau ini salatnya saja dikhawatirkan karena perbuatan syirik, kita tahu syirik bisa membatalkan amal. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka gugurlah amal-amal yang mereka lakukan, tidak ada nilainya. Maka jangan kita salat di belakang orang yang seperti ini keadaannya. Seandainya kita punya cara untuk bisa menasihati dia agar meninggalkan perbuatan syirik tersebut, kita bawakan keterangan para ulama yang bisa kita kumpulkan untuk menasihati dia, maka ini lebih baik. Kalau tidak demikian, maka tinggalkan, jangan sholat di belakang orang yang seperti itu keadaannya sampai dia bertobat dan berislam kembali dengan benar. Barakallahu fikum. Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan ikhwatan Islam azani Allahu ayyakum. Masih kita buka sesi interaktif soal jawab Ustaz, dan kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz melalui chat WA, mohon maaf, di 0819896543 dari pendengar kita di Gorontalo Ustaz dengan Pak Tamrin. Beliau bertanya, Ustaz mohon dijelaskan tentang ilmu kebal, apakah ilmu kebal itu ada dalam agama Islam dan apakah diperbolehkan seseorang mempelajari ilmu kebal? Ustaz, silakan Ustaz. Dari Pak Tamrin yang ada di Gorontalo ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Ya, yang kita ketahui ilmu kebal itu, ya, ini terjadi dengan bantuan jin, ya. Dan biasanya jin akan membantu setelah seorang melakukan pelanggaran-pelanggaran sampai pada perbuatan syirik. Seandainya ilmu kebal ini disyariatkan dan dibenarkan, maka tentu sangat dibutuhkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat ketika mereka berjihad, berperang, yang tentu akan menghadapi senjata musuh. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di perang Uhud saja sampai panah menembus pipi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kebal. Apakah ada yang hamba yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga gugur, sahabat-sahabat yang utama bahkan ya, gugur di medan jihad ya. Umar Ibnul Khattab bahkan ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi ya, seorang Majusi. Ini menunjukkan mereka tidak kebal. Ini menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang paling utama tidak memiliki ilmu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan waktu itu untuk memperjuangkan Islam atau membela Islam dalam peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui dengan ini bahwasanya ajaran hal yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam, apalagi cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkannya dengan bekerja sama dengan jin, dan jin akan melayani ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam, bahkan sangat berbahaya karena bisa merusak akidah kita, merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan, dan kami angkat pertanyaan berikutnya melalui chat WA kembali. Ustaz, ini merupakan pertanyaan di luar tema pembahasan kita pagi hari ini. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya Ustaz bagi kami yang dimana kami ada masalah dengan keluarga, lalu kemudian salah satu dari abang ipar kami meninggal dunia, tapi kami tidak berani melayat ke rumahnya karena kakak kami adalah orang yang suka agak marah-marah Ustaz kalau kami datang, dan dikhawatirkan menjadi ribut di tempat berduka. Apakah menunda kami dalam melayat tersebut adalah hal yang diperbolehkan Ustaz, dari Pak Irianto di Batam? Silakan Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Pak Irianto yang ada di Batam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, kondisi yang seperti ditanyakan tadi memang harusnya dicari solusinya. Kalau ada permasalahan, berusaha untuk diselesaikan. Ya, mungkin ada orang tua atau orang yang disegani di kalangan keluarga kita yang bisa menjadi penengah. Karena kita tahu yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, melakukan islah, ya, mendamaikan di antara keluarga, ini termasuk bagian dari menyambung silaturahim yang diwajibkan di dalam Islam. Bahkan termasuk yang paling utama adalah anggota keluarga yang musuhi kita, tapi kita berusaha untuk tetap mendekat atau memperbaiki hubungan dengannya. Maka ini yang harusnya kita usahakan. Termasuk kondisi yang ditanyakan tadi, ya, ketika ada yang sedang kedukaan seperti ini, ada meninggal dunia, harusnya kita datang ya memang untuk membantu. Ya, tujuannya di sini kita menyelenggarakan jenazahnya, kita ikut mensolatkannya, mengantarkannya ke kuburan. Ini yang dianjurkan di dalam Islam. Kalau kita yang paham sunnah, misalnya kita membantu menyelenggarakan jenazahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kondisinya ternyata kita khawatirkan akan menimbulkan keributan, ya maka tidak mengapa, ya kita tunda sejenak. Kalau seandainya kita bisa misalnya datang dengan orang tua yang disegani di kalangan keluarga kita supaya bisa meredam keadaan, kita ikut datang ke sana dengan berpergian dengan orang yang ada orang tua tersebut, maka tidak mengapa, ini mungkin bisa meredam suasana. Kalau seandainya tidak ada cara untuk seperti itu, tapi dikhawatirkan semakin menimbulkan keributan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat kita. Adapun untuk kita tunda hal ini atau nanti kita lakukan menghibur dia dalam bentuk yang lain setelah jenazah dikuburkan, ya karena setelah jenazah dikuburkan kan juga tidak boleh kita berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit, karena itu akan memperbaharui kesedihan mereka. Kita ambil waktu yang lain nanti setelah suasana sudah reda. Yang jelas setelah kejadian ini kita harus bersegera untuk mengusahakan sebab-sebab yang mendamaikan atau mendinginkan suasana antara kita dengan keluarga, karena ini termasuk yang sangat diperintahkan dan ditekankan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan ikhtal Islam azanillahu ayyakum. Kita akan angkat dua pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Dan tentunya kami berharap pertanyaan sesuai dengan materi kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk memperdalam dan juga memperluas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Erwin. Dengan Pak Erwin. Di mana, Pak Erwin? Mohon maaf. di Padang Sirimpuan. Di Padang Sirimpuan. Silakan Pak Erwin. Saya mau menanyakan, banyak pesantren saat ini mengajarkan kepada santri-santrinya kitab kuning. Apakah kitab kuning itu boleh dipelajari oleh para santri tersebut ya, Pak Ustaz? Baik. Mohon arahannya. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik dari Pak Erwin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, bagi kita semua. Ya, istilah kitab kuning yang saya ketahui itu adalah kitab berbahasa Arab yang mungkin dicetak di Indonesia atau mungkin juga sebagian dari negara-negara lain mencetaknya dengan kertas yang kuning yang untuk zaman dahulu itu memang kertas yang digunakan untuk cetakan kitab-kitab. Ya. Cuma kan kita ketahui ini tidak merupakan satu keharusan dengan kertas tersebut. Sekarang misalnya ada kertas-kertas yang lebih baik, ya kertasnya warna putih. Tetap juga ada kertas yang kuning tapi lebih bagus kualitasnya, maksudnya untuk ringan kita baca. Jadi ini cuma istilah saja. Ya, di antara kitab kuning, bahkan saya juga pernah beli dulu di Surabaya, ya, di sebuah toko buku bahasa Arab di Surabaya, kitab kuning tafsir Ibnu Katsir. Berarti bagus kan? Karena ini tafsir yang dipakai oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Juga pernah Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga kita beli dalam bentuk kertasnya juga kertas kuning. Tentu ini boleh dibaca. Jadi bukan masalah kertasnya kuning atau bukan kuning, ya, tapi masalah isinya. Yang penting mungkin kertasnya jangan kertas hitam, nanti gak bisa dibaca nanti kan tulisannya. Kecuali kalau kertasnya hitam tulisannya putih mungkin bisa dibaca. Ala kulli hal, yang bukan kembali kepada warna kertasnya, tapi kitab yang dicetak ini kitab apa? Karena kitab bahasa Arab pun juga, bahkan ada kitab sihir berbahasa Arab. Kitab sihir, perdukunan, berbahasa Arab juga ada. Tidak boleh tentu saja, karena ini merusak. Ya. Jadi kalau kitab yang dicetak adalah kitab-kitab yang baik dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tafsir-tafsir yang... kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Masya Allah, kitab-kitab yang bermanfaat. Atau kitab-kitab para ulama misalnya ya, yang kemudian dicetak dengan cetakan lokal, mungkin dengan kertas yang berwarna kuning, tidak mengapa. Yang penting cetakannya benar, teliti, kita bisa mengambil faedah darinya. Maka ini tetap jelas bermanfaat untuk ilmu pengetahuan ya, untuk ilmu agama yang kita pelajari. Ya, jadi sampai pun kemudian sebaliknya, kalau ada yang dicetak dengan cetakan yang terbaik, dengan kertas yang sangat mahal, tapi isinya ternyata mengajarkan kepada kesesatan dan keburukan, maka ya jelas ini tentu bukanlah merupakan cetakan kitab yang baik, meskipun dicetak dengan kertas yang baik. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Nah, Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan ikhtal islam azani allahu ayyakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Ini Pak Ustaz, di keluarga sering bilang ke saya, kadang-kadang bilang ini semuanya kajiannya semuanya haram, semua haram. Kita tuh kan ada ijma juga katanya. Kok semuanya haram? Yang pertama ya Pak Ustaz. Yang kedua, kalau ada Ustaz sunnah, berarti kalau ada juga Ustaz. Rasanya Pak Ustaz. Mohon maaf Ibu terputus, Ibu bisa diulang kembali pertanyaan yang kedua. Yang kedua, kan kita sering bilang jentur ilmu sama Ustaz-Ustaz sunnah gitu kan Pak Ustaz. Jadi ada yang nyeleneh juga, kalau ada Ustaz sunnah berarti kan ada Ustaz wajib juga gitu. Jadi gimana Ustaz menanggapinya ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ummu Nabila. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali tentang pertanyaan beliau Ustaz yang saya sampaikan yang kedua tentang Bapak, tentang pertanyaan Ustaz sunnah, Ustaz yang wajib mungkin Ustaz ya. Sabila tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Tentang pertanyaan yang pertama, ada orang-orang yang di keluarga yang bilang ini semua diharamkan, padahal kita juga ada ijma dan seterusnya. Ini biasanya orang yang bicara begini orang yang sok tahu. Ya, ketika kita mengharamkan sesuatu kan ada dalilnya dan ada penjelasan dari para ulama, dan tidak semua diharamkan. Buktinya sekarang kita memakai pakaian yang yang dijual juga di pasaran, kita juga memakan makanan yang dimakan oleh kaum muslimin, kita makan beras, makan nasi maksudnya, kemudian makan lauk pauk, dan alhamdulillah yang halal kita makan. Kemudian kita juga saat ini misalnya menyaksikan tontonan ceramah yang bermanfaat di televisi, berarti ini diperbolehkan. Ketika ada tontonan yang tidak benar ya, maka ini dilarang. Kita juga menggunakan internet untuk kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ya. Kemudian kita belanja juga di pasar. Tentu di pasar ada hal-hal yang mungkin menyimpang dari agama kita tinggalkan. Ada hal-hal yang benar, jual beli yang benar kita lakukan. Mana hal-hal yang diharamkan semua? Tidak benar. Kemudian kalau misalnya ada perkara-perkara yang diharamkan, kemudian dia mengatakan tadi ada ijma, coba tunjukkan ijma tersebut yang bertentangan dengan hal yang diharamkan ini. Mana buktinya bahwa itu memang ijma, kesepakatan para ulama membolehkannya? Ini kan sesuatu yang aneh kalau cuma sekedar pengakuan tapi tidak ada bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan tadi ada ustadz-ustadz sunnah, berarti ada ustadz-ustadz wajib. Ini juga termasuk yang saya katakan tadi, orang yang sok tahu, tidak kenal agama. Ya, di dalam Islam itu ketika dikatakan sunnah, maksudnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi dia membawa kepada pengertian sunnah menurut istilah ulama ahli fikih yang membagi hukum-hukum dalam syariat itu, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Sunnah di sini maksudnya adalah mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Ini bukan pengertian yang kita maksud, karena hukum asalnya pengertian sunnah sesuai dengan maknanya secara bahasa adalah at-tariq, at-tariqul maslukah, jalan maslukah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta penetapan beliau. Itu maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini maksudnya sunnah di sini adalah lawannya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ustadz atau ulama sunnah itu adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah yang selalu ketika menyampaikan Al-Quran dan sunnah dengan menukil pembahasan atau penafsiran para sahabat atau pernyataan para ulama ahlu sunnah, tidak hanya dengan akal pikirannya semata-mata diterjemahkan kemudian diartikan sesuai dengan akal pikiran, akhirnya bertentangan dengan keterangan yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir atau para ulama yang menjelaskan makna hadith-hadith Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Maka tetaplah kita sabar menghadapi mereka, karena mereka ini orang jahil sesungguhnya, yang karena ada hal-hal yang tidak diketahuinya harusnya mereka bertanya, bukan membantah dengan kebodohan. Tapi yang jelas kita tetap bersabar dan berlaku lemah lembut dalam mendakwai mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka semua untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Demikian, ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.